Ini bang, pada gatel nih bang. Kenapa sih? Tanya nih, sini dong sayang. Pale ayah gatel, ada yang nitikin. Tolong dong bang, rambut ayah dipiakin. Kali ade kutunya nguring-uringan. Aduh Ida, gue nyebut buat laki pulang napas masih ngos-ngosan. Nyari kutu mesti abang dasar kolokan. Pulang kerja perut abang keroncongan. Aduh abang apa keregetan, rambut aye dijenggutin. Jangan mari nyariin kutu kalau ogah bilang gak mau. Aibi yang nyenjot-njotan nek anaknya ayun-ayunan. Lo rasain gua kletusin, jangan ngeledek gua mampusin. Eh Banyamin, kenapa? Segitu sewotnya rambut ayah abis pada rontok semua. Kalau abang emang udah kelaperan, gih deh sono bang ah, pale saya sakit jadinya. Minggir-minggir. Aduh Ida, gak perlu makan. Perut abang udah berasa kebegahan. Makan kutu lebih dari sejutaan. Besok pagi telurnya buat sarapan. Duh si abang nyariin kutu. Apa ngapain nih pake gue dinjut-njutin sakit bang. Aduh abang apa keregetan, rambut ayah dijenggutin. Jangan mari nyariin kutu. Nek anaknya ayun-ayunan. Lo rasain gua kletusin, jangan ngeledek gua mampusin. Eh Bang Nyamin, segitu sewotnya rambut ayah abis pada rontok semua. Kalau abang emang udah kelaperan, di deh sono bang. Udah deh bang, paling gua sakit bang. Aduh Ida, gak perlu makan. Perut abang udah berasa kebegahan. Makan kutu lebih dari sejutaan. Besok pagi telurnya buat sarapan. Bang, nih bang, gatel nih bang, sebelah sini bang. Mana? Pasti rasanya biang ini bang. Wah iya nih, waduh mantep lagi nih. Yah.